Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci? Coba